Galatia pasal 5. Nalaparan miki almase jomai aturan agama. Ya mojo, lami to mandik to kadilaparan mi jomai kakaunanan. Danggi na pukaunan pole kamu. Pesadingi te, aku Paulus pawan kamu kumua. Ya kempang pesunatan kamu kalemi. Dikua na pupenjaji to melo kamu puang Allah Ta'ala. Teda buah na to almase lako kalemi. Nalaku pamalasa palako kalemi kumua. Ya ami pang pesunatan kalemi, parallu kamunturu ngasan ni to aturan agama to Yahudi. Ya kelami pengkule-kulen turu aturan agama, dikua napu penjaji to melo kamu puang Allah Ta'ala, teda mau milasi pusola almase, na teda to mau milam perasai kameluan napuang Allah Ta'ala. Apa ya te kami, kiranuan napu penjaji to melokan puang Allah Ta'ala. Sanga matappa kan lako puang Isa almase. Parannukan susi jo. Nasaba na pamanasankan roh Allah Ta'ala. Ya kesirapu miki puang Isa almase. Teda mo silenan na to di sunna. Batu to tang di sunna. Apa ya to parallu. Yara to kamataparan lako puang Isa almase. To na pamanasa kasih pakamoja tanta padanta rupa tau. Melo moto kamenturusan mi lako puang Allah Ta'ala tonate. Inda mora mangka sede kamu. Na teda memituri to pangajaran tongan. Ya jo to mas sede. Teda na pole jo may puang Allah Ta'ala. Tom pilih mo kamu. Ami menjaji umakna. Ya to pangajaran na. Wading memaluah. Susi to na pau tau. Ia to ragi cidim palobo taapung. Kemang kami dilama. Moy na susi jo. Ku katapai kumua. Teda rami lati pepak lako jo pangajaran tangtongan. Nasaba memesa penawa mo kamu puang Isa. Na yato tompalo salah kamu. La na challai puang Allah Ta'ala. Moy na to matumba. Eto kupusile to. Yate aku. Ke ku pangajaran una pikumua. La di sunna to tau. Capai nakabaci una pa to Yahudi. Ya ke susi jo. Yato kaju si tamben. Teda mo na menjaji katitumbukan. Batonan na, teda mo na paralu di pangajaran kumua. Yato kamatian na puang Isa jau kaju si tamben. Lampu penjaji to melo tau. Yato tompalo salah kamu. Kena sarakibang mo ya kalena. Eto kupusele to. Nalaparan mo kamu puang Isa. Jomai aturan agama. Apadanggi mi pake salai. To kadilaparan mimpugauk mang rupa-rupa kagajatan. Situru kamadongan penawami. Apala situlung rakamu. Misi pakamu jato. Nasabak sininna aturan agama. Di pamesak lan mesak parenta. To diuki lan surah Allah Ta'ala kumua. Pakamoja itu padamu rupa tau. Susi ikom pakamoja kalemu. Apa yake sikabakci kamu. Yari kasih padikan ati kamu. Jagai danggi misi pandasa. Ya toku sanga ya moto. Ake mo na roh Allah Ta'ala patuju kamu lan katuami. Dikuan na teda mi turui kamadongan gajakmi. Na silainan pangkabudayan na tolino. Na pangkabudayan na roh Allah Ta'ala. Siewali tarui sola dua. Sanga mado sangasan to tau. Ya mojo. Na teda mi kulim pugoki. Apa to mi kadongi. Apa yakin nasolan kamu roh Allah Ta'ala, teda mo napukaunan kamu aturan agama. Yato kamadongan penawan na tau, pajan bang jo panggaukan gajak na. Susin na manggauk salah, salah kedo, mangkada carepa, sompa dewata, pangisenan kasisakan, sialang, mangimburu, kamabirisan, kitan mesa kale, teda na mesa penawa, pasi salah tau. Masereati, pang malangwan, tak kaliwa mang marwah roa, nabuda pa to susin na jo, yang asan to panggaukan susi jo, ku pakai nga kamu, susi to kupawan kamu to nate, umuya to tompugoki, to susi jo, teda na menjaji umma na puang Allah Ta'ala, apa ya to tau na solan roh Allah Ta'ala, melo panggaukan na, mang pakamoja, mario, masandang bang penawanna, sabara, mabasa, melo penawa, mangingaran taru pamajiong penawa parenta kalena te daya atoran agama nanggai to panggaukan susi jo nayato taun na puang isal mase mang kami na cabian to kamadongan gajana lanturu miki roh Allah Taala nasaba mang kami kinaben katuan baru danggi tamatampo danggi to tasipa dikan penawa yarika si pangimburuan.